بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن نعم أيها المسلمون عباد الله وهي أمتي السلام همبا الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna mempelajari agama Allah, ajaran Islam, yaitu kitab salat babun fi ahkamil janaiz, bab tentang hukum-hukum jenazah. Dan kita telah menyelesaikan poin yang pertama, yaitu ahkamul marid wal muhtabar, hukum-hukum orang yang meninggal dunia, hukum-hukum kematian. Wabiiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada poin yang ketiga, karena poin yang kedua pun telah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul wafat, hukum-hukum kematian. Iya, kamu wafat, hukum-hukum kematian. Yang pertama, kamul maridi wal muhtadari, hukum-hukum orang yang sakit menjelang kematian. Kemudian ahkamul wafah, hukum-hukum kematian. Dan yang ketiga, thalithan taghsilul mayyit, mandikan mayit. Mandikan mayit. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa min ahkamil janazati wujubu taghzilil mayiti ala man alima bihi wa amkanahu taghziluhu. Dan diantara hukum-hukum jenazah, dan diantara hukum-hukum jenazah adalah kewajiban untuk memandikan mayit bagi orang yang mengetahuinya dan memungkinkan untuk memandikannya. Orang yang memahami tata cara memandikan jenazah, dia punya bekal ilmu, punya bekal pemahaman tentang fikih jenazah, diantaranya fikih memandikan jenazah. Kemudian dia terlibat dalam proses memandikan jenazah, dia paham tata caranya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi wa qasathu rahilatuhu اغسلوه بماء وسدر Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang meninggal dunia disebabkan jatuh dari kendaraannya, hewan tunggangannya, hingga patah leher. Ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Sidr. Sidr itu bidara. Sidr ini, jika tidak menemukannya atau tidak ada, maka boleh diganti dengan yang lain. Yang pertama yaitu pasta. Yang pertama yaitu pasta, bukan pasta untuk kue ya. Kemudian yang kedua sabun. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama sidr atau alat pembersih yang lain, contohnya sudah kita sebutkan tadi, pasta, atau sabun. Pasta itu Al-Ushnan itu pasta. Kemudian As-Sabun, sabun. Al-Hadithu mutafakun alaih. Hadith ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadith ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Wa qatawattar taghsilul mayiti fil islami qawlan wa amala. Dan sungguh telah mutawatir di dalam Islam tentang proses memandikan mayit, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan, maupun perbuatan. Wa ghussila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tahirul mutahharu, wa huwa at-tahiru al-mutahharu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimandikan ketika beliau sudah meninggal dunia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suci, at-tahiru, orang yang suci, wal mutahharu, dan orang yang disucikan. Orang yang disucikan. Fa kaifa biman siwahu? Maka bagaimana dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa taghsilul mayyiti fardhu kifayatin ala man alima bihalihi minal muslimin. Maka memandikan mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang memandikan mayit, maka umat Islam yang lain terlepas dari kewajiban untuk memandikan mayit. Iya. Meskipun yang memandikan mungkin hanya empat orang. Tiga yang memangku jenazah atau yang membantu untuk mengambil air dan yang lainnya. Satu yang memandikan. Maka empat orang ini sudah mewakili kaum muslimin di tempat itu, di dalam memandikan jenazah. Sehingga kewajiban untuk memandikan jenazah itu gugur dari umat Islam yang lain karena sudah dilakukan oleh empat orang tadi. Itu sederhana dalam memahami hukum tentang fardu kifayah. Itu penjelasan sederhana untuk memahami hukum fardu kifayah. Fataghsilul mayyiti fardu kifayatin ala man alima bihalihi minal muslimin. Maka memandikan mayit hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang yang mengetahui keadaannya dari umat Islam, dari kaum muslimin. Warrajulu yaghsiluhu ar-rajulu. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Wal aula wal afdhulu yukhtaru li taghsilil mayyiti thiqatun 'arifun bi ahkami taghsili. Wal aula, yang lebih baik, wal afdhulu, dan yang lebih utama, yang lebih baik dan lebih utama bagi orang yang memandikan mayit adalah orang yang dapat dipercaya dan mengetahui hukum-hukum memandikan mayit. Di sana ada fikihnya. Karena ada hal-hal yang tidak boleh diumbar, diceritakan kepada masyarakat umum ketika dia dapati pada tubuh jenazah. Tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Dan ini butuh ilmu, butuh pemahaman yang baik. Sehingga hal itu bisa terjaga. Di sini beliau menyebutkan thiqatun, orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya untuk memandikan jenazah. Arifan bi ahkami taghsili. Dan dia mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, memandikan mayit. Jangan selesai dia mandikan, karena dia merasa hal itu baru bagi dia. Dia merasa hal itu tidak pernah dia jumpai pada jenazah yang lain, pada mayit yang lain. Ketika dia mandikan, kemudian dia cerita, dia umbar di hadapan manusia. Ini tidak boleh. Sehingga orang yang memandikan jenazah itu harus punya bekal ilmu, ilman sahihan, ilmu yang benar, dan punya pemahaman, pahaman sahihan, pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Bukan sekedar melihat kemudian tidak pernah mau belajar, tidak pernah mendatangi majelis ilmu, kemudian ketika ada jenazah berusaha dia yang memandikan. Yang seperti ini salah memahami. Berilmu dulu, setelah itu diwujudkan dengan amal perbuatan. Karena ketika engkau memandikan jenazah, di antaranya ya, di antara proses penyelenggaraan jenazah itu, bisa saja akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ketika engkau punya bekal ilmu, punya pemahaman yang baik, yang pertama, engkau akan menimbang pertanyaan itu. Ini harus dijawab ataukah didiamkan saja? Kalau memang butuh untuk dijelaskan, engkau jelaskan. Kalau tidak perlu dilayani, engkau tidak melayaninya. Dan engkau tidak memberat-beratkan diri untuk menjawab pertanyaan yang engkau tidak ketahui. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Liannahu hukmun syar'iyun lahu sifatun makhsusah. Kemudian beliau mengatakan, karena memandikan mayit, adalah hukum syar'i yang memiliki tata cara khusus. Khusus. La yatamakkanu min tatbikiha illa alimun biha ala wajhi syar'iyyi. Dan tidak dapat mempraktekannya kecuali orang yang berilmu tentang hal itu dari sisi syar'i. Dia paham fikih jenazah. Bukan karena ingin disebut fulan orang yang memandikan jenazah, atau fulana orang yang memandikan jenazah. Namun semua itu fulan atau fulanah, mereka harus memiliki ilmu di antaranya tentang memandikan jenazah. Jenazah tidak boleh dikasari, tidak boleh mematahkan tulang jenazah. Iya, harus paham hal-hal seperti ini. Fa idza kana al-mayyit thayyib wa yuqaddamu fi tawalli taghsil al-mayyit wa siyyuhu wa yuqaddamu fi tawalli taghsil al-mayyit wa siyyuhu. Dan mendahulukan orang yang akan memandikan mayit adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikannya. Orang yang diberi wasiat untuk memandikan jenazahnya. Fa idza kana al-mayyitu qad awsa ayughsilahu syakhsun mu'ayyanun wa hadzal mu'ayyanu 'adlun thiqatun. Dan jika mayit itu ketika masih hidup telah berwasiat untuk dimandikan oleh orang tertentu, dan orang yang ditentukan itu adalah orang yang adil dan terpercaya. Iya, fulan semasa hidupnya diketahui dia memahami fikih jenazah. Fulanah ketika hidup diketahui bahwa dia memahami fikih jenazah. Fulan dan fulana ini paham proses pengurusan jenazah, proses penyelenggaraan jenazah, diantaranya memandikan jenazah. Sehingga dia bisa dipercaya untuk memandikan jenazah. Maka hal ini boleh jika dia dijadikan sebagai orang yang akan memandikan jenazah. فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ فِي تَوَلِّي تَغْسِيلِهِ وَسِيُّهُ بِذَلِكَ. Kemudian beliau menyebutkan, maka orang tersebut, orang yang adil dan terpercaya itu, hendaknya didahulukan untuk memandikan orang yang telah berwasiat untuk memandikan dirinya. Dia yang didahulukan, dia yang dinomor satukan. Iya. Lianna Abu Bakr radhiyallahu anhu awsa an tughassilahum ra'atuhu Asma'u bintu Umaisin radhiyallahu anha. Fal mar'atu yajuzu an tughassila zawjaha. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, telah berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya sendiri. Istri Abu Bakar yaitu Asma bintu Umais radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Maka seorang istri boleh untuk memandikan jenazah suaminya. Seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya, yaitu istri yang paham tentang memandikan jenazah. Kalau istri tidak paham, maka hendaknya ada yang membimbingnya. Membimbing itu tidak mesti harus hadir di tengah-tengah pemandian. Bisa dia di balik tabir, bisa dia di balik hijab, atau bahkan di balik dinding. Iya, karena memandikan ini, istri memandikan jenazah suami, tangan istri akan bersentuhan dengan bagian-bagian tubuh yang sensitif dan ada pada suaminya. Kalau ada selain dia dikhawatirkan akan muncul pembicaraan-pembicaraan yang tidak terpuji. Pembicaraan-pembicaraan yang tidak pantas terdengar di luar. Fal mar'atu yajuzu an tughassila zawjaha. Maka istri itu boleh memandikan jenazah suaminya. Kama anna ar-rajula yajuzu an yughassila zawjatahu. Sebagaimana suami juga boleh untuk memandikan jenazah istrinya. Istri boleh mandikan jenazah suaminya. Suami pun boleh memandikan jenazah istrinya. Iya, dan hendaknya suaminya pun harus paham. Harus memahami tata cara memandikan jenazah. Wa awsa Anas radhiyallahu anhu an yughassilahu Muhammad ibn Sirin. Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin alim, memahami fikih-fikih jenazah. Diwasiat untuk memandikan itu bukan asal memberi wasiat, namun dilihat fulan ini bisa atau tidak memandikan jenazah, punya ilmu tentang memandikan jenazah atau tidak, punya pemahaman yang baik tentang memandikan jenazah atau tidak. Setelah diketahui semua itu bahwa dia bisa, baru wasiat itu diberikan. Wasiat itu diberikan ketika orangnya masih hidup. Iya. Bukan diberikan kepada siapa saja dari kaum muslimin dalam keadaan padahal mereka tidak mengetahui tentang proses memandikan jenazah. Thumma yalil wasiyya fi taghsilil mayyiti abul mayyiti. Kemudian menyusul orang yang diberi wasiat untuk memandikan mayit adalah abul mayit, bapak dari si mayit. Bapak dari si mayit, kalau yang meninggal anaknya yang laki-laki. Kalau meninggal anaknya yang perempuan sudah berumur di atas 7 tahun, walaupun dia abul mayit, bapak dari si mayit, dia tidak boleh memandikan jenazah anaknya yang wanita ketika umurnya sudah di atas 7 tahun. Perhatikan. Ada aturan-aturannya. Ada rambu-rambu atau norma-normanya yang harus dipatuhi. Fahuwa aula bitaghsil ibnihi, maka bapak si mayit itu lebih berhak untuk memandikan jenazah putranya. Likhtisasihi bil hunuwi wasyafaqati ala ibnihi. Ini alasannya mengapa ayah boleh memandikan jenazah putranya. Karena ayah itu memiliki hubungan khusus dengan putranya, dengan anaknya, yaitu hubungan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Dia cintai anaknya, dia sayangi anaknya, karena mereka adalah darah dagingnya. Anak-anaknya, putranya di antaranya, termasuk dengan putri-putrinya, mereka adalah jerih payah dari orang tuanya. Ada hubungan khusus. Kemudian setelah bapak atau ayah dari si mayit, thumma jadduhu, kemudian kakeknya. Kalau bapaknya tidak ada, maka kakeknya yang menggantikan posisi ayahnya atau bapaknya di dalam memandikan jenazah. لِمُشَارَكَتِهِ لِلْأَبِّ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ. Karena kakek itu sama dengan ayahnya dalam hal itu memiliki posisi yang sama dengan ayahnya, ayah dari si mayit. Thumma al-aqrabu fal-aqrabu. Thumma al-aqrabu fal-aqrabu min asobatihi. Thumma al-ajnabiyyu minhu. Kemudian yang paling dekat dan paling dekat dari kerabatnya. Al-asobah itu kerabat. Iya. Setelah ayah, kakek, kemudian yang memiliki hubungan dekat dengan mayit. Kemudian yang paling dekat dengan mayit dari sisi kerabat. Iya, dari sisi kerabat. Thumma al-ajnabiyyu minhu. Kemudian orang lain yang bukan kerabatnya. Iya. Suami harus paham proses penyelenggaraan jenazah. Istri juga sebaliknya harus memahami proses menyelenggarakan jenazah. Mereka punya anak-anak. Mereka punya putra dan putri. Dan mereka inilah yang lebih didahulukan di dalam mengurusi jenazah putra-putrinya. Orang lain itu nanti. Kalau memang mereka tidak paham, ayah, kakeknya tidak memahami, atau kerabat-kerabatnya juga tidak ada yang tahu cara memandikan jenazah, baru orang lain yang dipanggil. Baru orang lain yang mengganti kedudukan mereka. Orang lain pun yang harus memahami tata cara memandikan jenazah diantaranya. Secara keseluruhan dia harus memahami proses pengurusan jenazah. Wa hadza tartibu fil awlawiyati idza kanu kulluhum yusinuna taghsila wa talabu bihi wa illa فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْعَالِمُ بِأَحْكَامِ تَغْزِيلِ عَلَى مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ. Inilah urutan dalam masalah keutamaan ini. Jika mereka seluruhnya bisa, jika mereka seluruhnya bisa memandikan dan menyelenggarakan jenazah. Iya, urutan-urutannya. Ayah, kemudian kakek, kemudian kerabat dekat, kemudian yang dekat. Kalau tidak bisa, baru orang lain. Wa illa, jika tidak, fa innahu yuqaddamu al-alimu bi ahkami taghzili ala man la ilma lahu. Jika tidak, maka didahulukan orang yang mengetahui tentang hukum-hukum memandikan daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Iya. Wal mar'atu tughassiluha an-nisa'u. Dan wanita itu, maksudnya, dan jenazah wanita itu dimandikan oleh wanita sesuai dengan urutan ini. Wal aula bi taghsilil mar'ati al maitati wasiyyatuha. Radikan ya. Wal mar'atu tughassiluha an-nisa'u wal aula bi taghsilil mar'ati al maitati wasiyyatuha. Dan jenazah wanita dimandikan oleh wanita, dan yang paling utama untuk memandikan jenazah wanita adalah wanita yang telah diberi wasiat untuk memandikannya. Perhatikan. Tadi salah dalam mengartikan fal mar'atu tatawalla taghsilaha nisa'u ala hadza tertib. Saya baca paragraf berikutnya. Iya, perhatikan ya. Wal mar'atu tughassiluha nisa'u. Jenazah wanita itu dimandikan oleh wanita. Wal aula bi taghsilil mar'ati al maitati wasiyyatuha. Dan yang paling utama untuk memandikan jenazah wanita adalah wanita yang telah diberi wasiat. Wasiat tentang apa? Wasiat untuk memandikannya. Fa in kanat awsat an tughsilaha imra'atun muayyanatun qudimat 'ala ghairiha idza kana fiha salahiyatun lidzalika thumma ba'daha tatawalla taghsilaha al-qurba fal-qurba min nisa'iha. Dan jika dia berwasiat untuk dimandikan oleh wanita tertentu, maka hendaknya wanita itu didahulukan atas wanita yang lainnya jika dia punya kemampuan dalam hal itu. Perhatikan ya, jika punya kemampuan, kalau dia bisa mengurusi jenazah, diantaranya bisa memandikan jenazah. Kalau punya kemampuan, itu dia harus punya ilmu, harus punya pemahaman, harus tahu tata cara memandikan jenazah. ثم بعدها تتولى تغسيلها الكربة فالكربة من نسائها. Kemudian urutan setelah itu adalah yang paling dekat dan paling dekat dari kerabat wanitanya. فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب. Maka wanita itu dimandikan oleh wanita, maka jenazah wanita itu dimandikan oleh wanita sesuai dengan urutan ini. والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق. Dan jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Iya. Ya harus paham. Yang laki-laki, kita urutkan ya dari laki-laki dulu. Yang pertama, bapak dari si mayit atau ayah dari si mayit. Kemudian kedua, kakek dari si mayit. Kemudian yang ketiga, kerabat dekat. Yang ketiga, keempat, kerabat yang juga masih memiliki hubungan dengan si mayit. Ini empat. Kelima, orang lain. Kelima, orang lain. Barakallahu fiik. Yang ketujuh, kalau kelima orang ini tidak bisa, kelima kelompok ini tidak bisa, kelima bagian ini tidak bisa, baru orang yang berilmu, yang memahami proses pengurusan jenazah. Ini yang disebutkan sama Syekh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naam. Kemudian wanita pun sama. Ibu dari si mayit, kemudian nenek, kemudian kerabat dekat, kemudian kerabat yang punya hubungan dengan si mayit. Setelah itu orang lain. Kalau orang yang berilmu ini di sini masuk kepada orang lain, gak apa-apa, labas. Iya. Perhatikan. Jadi berarti hanya ada lima bagian saja. Karena al-alimu bi ahkami taghzili, orang yang berilmu di dalam hukum-hukum memandikan jenazah, itu masuk kepada orang lain. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah wa ayyuhal islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa li kulli wahidin min az-zawjaini ghuslu sahibahu. Maaf, wa li kulli wahidin min az-zawjaini ghuslu sahibihi. Dan untuk suami istri hendaknya memandikan yang lainnya. Suami memandikan istri, istri memandikan suami. Istri meninggal lebih dulu, maka suami yang memandikan jenazah istrinya. Suami meninggal lebih dulu, maka istri yang memandikan jenazah suaminya. Perhatikan. فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها. Ini penjelasan berulang ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan. Dan hendaknya suami memandikan jenazah istrinya dan istri memandikan jenazah suaminya. Ini contoh dari kalimat yang masih umum tadi. Farrajulu lahu ayughsila zaujatahu wal mar'atu laha ayughs tayyib an tughsila zaujaha. Dan suami istri masing-masing hendaknya memandikan yang lainnya. Kemudian dijelaskan secara khusus di sini, farrajulu lahu ayughsila zaujatahu wal mar'atu laha an tughsila zaujaha. Dan hendaknya suami memandikan istrinya dan istri memandikan suaminya. Dan hendaknya suami memandikan jenazah istrinya, karena yang dimandikan itu jenazah, jenazah istrinya. Kemudian dan istri memandikan jenazah suaminya. InsyaAllah. Lianna Abu Bakr radhiyallahu anhu awsa an tughsilahu zawjatuhu. Wa lianna Aliyan ghassala Fatimata. Masya Allah. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an berwasiat supaya jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang tadi kita sebutkan di atas, Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Dan Ali, dan sesungguhnya Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ghassala Fatimata, telah memandikan jenazah Fatimah. Karena Fatimah ini meninggal lebih dulu baru Ali. Ali masih lama. Masih lama memegang kekhalifahan. Sedangkan Fatimah ini meninggal lebih cepat dari itu. Lebih dulu meninggalnya. Sehingga Ali radhiyallahu anhu di sini disebutkan memandikan jenazah Fatimah. Fatimah ini bintu Rasulillah, putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Wa waroda mithlu dzalika an ghairihima min as-sahabah. Dan telah datang riwayat seperti kejadian itu dari para sahabat selain mereka berdua. Selain dari Abu Bakar, selain dari Ali, banyak sahabat yang menyebutkan bahwa bolehnya suami memandikan jenazah istri atau istri memandikan jenazah suami. Ayuhal muslimuna ibadallah wa ibadissalam, hamba-hamba Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Man kana sawaban famin Allah wa man kana khata'an famin Ismail. Jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.